apa hukum kotoran cicak? Ya, kotoran cicak tidak termasuk yang najis. Kalau kotor ya tetap kotor ya, tapi tidak termasuk yang najis. Disebutkan oleh ulama kaidah penting ya bagi kita dalam bab ini, bahwa hewan yang tidak berdarah ya, dalam bahasa ulama mala nafsa lahu sa'ilah, mala nafsa lahu sa'ilah, jadi tidak ada darahnya, ini kalau mati jadi bangkai dia tidak najis. Begitu pula kotorannya tidak najis. Termasuk di sini cicak. Apa bahasa Arabnya cicak? Wazagh. Al-wazaghah. Ya, jadi antum kalau cari di bab fikih nanti hukum ya kotorannya wazaghah atau al-wazagh. Ya. Termasuk juga misalnya kecoa, ya kan? Atau hewan-hewan semacam itu. Ya. Kotor ya tetap kotor, tapi kalau bab najis tidak najis. Bangkainya tidak najis, kotorannya juga tidak najis, ya. Ini kaidah penting disebutkan oleh sebagian ulama seperti saya ingat Sayyid Muqaddam rahimahullah dalam kitab Al-Mughni.